cinta kita bagaikan udara, tak terhitung namun sangat terasa. Bahkan kau tuntun aku untuk jadi seorang pangeran, tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Apa salah dan dosa? Diriku pada bojomu, pada tanggamu, tos yang duri.